Lost all time, lanjut leh muat saban, cek paket data ni yenen teta tu kone tenan teling oyen mantan nakono kabarmu tandane. Kangen keringat bareng awakmu, tak gawe lost all, rasa kura rewel, nyanting sinamu, sing angel di setel, tutup tutup ngon, chattingan karo. Kangen keringat bareng awakmu, cek paket data ni enang teta tu kone tenan teli ngoyen matana kono kabarmu tandane Nek ngerti yo yen tresno wi ukurane ora mung saka bondo tapi tresno kuwi anak Yu Jarsi. Yu Jarsi tresno anak Yu Jarsi. Kangen keringat bareng awakmu, nanging kangen keringat bareng awakmu. Terima kasih, alhamdulillah penyelesaian pembuatan video klip Lost Doll sudah selesai dan mudah-mudahan lagu ini bisa diterima. Jangan Amin. Lupa subscribe Amin. And like di akun YouTube saya Lek Dahlan. Kita semua tetap Lost Doll.